Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، قال الإمام Taqiyuddin Ahmad ibn Ali al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala fi kitabihin nafi' Tajridut Tauhid al-Mufid. Qala rahimahullah, al-Qithmu al-Thalith, man lahu naw ibadah bila isti'anah wa haula naw'an. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, kelompok yang ketiga, yaitu mereka memiliki ibadah tetapi tidak meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, lahu nau ibadah bila isti'anah. Mereka memiliki ibadah tapi tidak meminta pertolongan. Yang tentunya kelompok yang ketiga ini juga menyelisihi jalan yang benar, sikap yang benar, karena apabila seorang berada di atas jalan yang benar, sikap yang benar, atau prinsip atau akidah yang benar, dia beribadah kepada Allah dan dia meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kelompok yang ketiga ini, dia memiliki ibadah tapi tidak meminta pertolongan kepada Allah. Mereka ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, ahlul qadar. Yang pertama, mereka dikatakan qadariyah. Mereka dikatakan qadariyah. Dan yang sejalan dengan mereka, al-qailuna bi annahu subhanahu wa ta'ala qad fa'ala bil 'abdi jami'a maqdurihi min al-altaf wa annahu lam yabqa fi maqdurihi i'anatan lahu 'ala al-fi'li. فَإِنَّهُ قَدْ أَعَانَهُ بِخَلْقِ الْآلَاتِ وَسَلَامَتِهَا وَتَعْرِيفِ الطَّرِيقِ وَإِرْسَالِ الرَّسُولِ وَتَمْكِينِهِ مِنَ الْفِعْلِ falam yabqa ba'daha i'anatan maqburatan yas'aluhu iyyaha. Kata beliau rahimahullah, mereka adalah orang Qadariyah, atau yang sejalan dengan mereka, mereka yang mengatakan dan punya pendapat atau memiliki akidah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat dan telah melakukan kepada hamba-hambanya dengan semua apa yang Allah takdirkan kepada hamba-hambanya dari takdirnya dan dia menakdirkan, menetapkan kepada hambanya dengan kelembutannya. Minal al-taf. Sehingga, wa annahu lam yabqa, tidak lagi tersisa di dalam ketetapannya tersebut, ada bentuk pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya untuk berbuat. Terhadap hambanya untuk berbuat. Karena dia subhanahu wa ta'ala sungguh telah membantu hambanya dengan menciptakan alat berupa panca indera dan tubuhnya, dan menyelamatkan hambanya dari segala kekurangan. Kalaupun tentunya hamba tidak sempurna dengan anggota badannya ataupun panca indera yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan padanya, mungkin saja didapatkan di sana cacat, mungkin saja di sana didapatkan suatu yang kurang dengan apa yang Allah inginkan menciptakan hal tersebut kepada hambanya, tetapi secara keumuman hambanya telah diberikan semua kebutuhan dari organ, dari badan, dari panca indera yang dibutuhkan oleh hamba tersebut. Dan Allah juga subhanahu wa ta'ala telah mengenalkan mereka agama ini, mengutus Rasul dan memapankan hamba ini untuk berbuat. Maka tidak tersisa sedikit pun setelahnya pertolongan, bantuan bagi hambanya yang hambanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau maaf, tidak tersisa badaha dengan apa yang Allah telah datangkan tersebut, adanya i'ana maqdurah, bantuan yang diinginkan yang hamba itu meminta padanya karena semuanya telah diberikan kepada hamba tersebut. Haula makhdhudun mauqulun ila anfusihim, mereka sebetulnya orang-orang yang hina karena mereka menyandarkan kepada diri-diri mereka masdud alaihim tariqat al-isti'ana wa tauhid. Mereka ini adalah orang yang tertutup padanya jalan permintaan dan pengharapan, permintaan tolong dan pengharapan kepada Allah, demikian tauhid. Qala Abdullah ibn Abbas, al-imanu bil qadari nizamu tauhid. Berkata sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, iman kepada takdir itu merupakan aturan tauhid. Maka siapa yang mengimani Allah, faman amana billahi wa kadzdzaba biqadarih, siapa beriman kepada Allah dan mendustakan takdir, naqadha takdzibuhu tauhidahu, maka pendustaannya terhadap takdir membatalkan tauhidnya, membatalkan tauhidnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya amat jelas menyimpangnya kelompok ini, secara khusus tentunya kelompok dari jenis yang pertama ini, karena dia atau karena mereka menyandarkan segala sesuatu kepada diri mereka, tidak lagi butuh dan tidak lagi perlu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi butuh dan tidak lagi perlu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mereka membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, beribadah, dan kepadamu kami meminta pertolongan. Naam. Hamba, kalaupun dia telah diciptakan oleh Allah dengan penciptaannya, bahkan telah dipenuhi oleh Allah penciptaan tersebut dengan penyempurnaan anggota tubuhnya, kalaupun mungkin tadi sudah disebutkan ada kekurangan dari cacat, tetapi itu dengan takdir dan ketetapan dari Allah, itulah yang dibutuhkan oleh hambanya. Itulah yang dibutuhkan oleh hambanya. Karena Allah maha mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh hambanya. Kalaupun demikian, mereka telah diberikan dengan segala penciptaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun bukan berarti mereka tidak perlu lagi meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hamba telah diberikan petunjuk agama ini, diutus padanya Rasul, dan diberikan mereka untuk mapan bebas beribadah kepada Allah, tetapi bukan berarti mereka lantas tidak meminta pertolongan, tidak minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka statusnya sebagai hamba seterusnya meminta tolong kepada Allah. Sampai mereka wafat. Meminta tolong kepada Allah dalam segala perkaranya, terlebih lagi dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah kepada Allah tidak bisa ditegakkan, tidak bisa dijalankan dengan sempurna, dengan benar, dengan baik, kecuali pertolongan. Kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan taufik dan pertolongan kepadanya untuk menegakkan ibadah tersebut. Karena itu siapa yang menolak takdir, dia menolak tauhid. Siapa yang menolak takdir, dia menolak tauhid. Pentauhidannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya termasuk dari penolakan takdir, dia menolak meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Nau'uthani, jenis yang kedua. Tadi sudah dikatakan ada dua jenis kelompok yang ketiga ini. Man lahum ibadatun wa aurat. Jenis yang kedua, mereka yang memiliki ibadah dan mereka yang memiliki berbagai macam bentuk wirid ataupun adhkar. Yang tentunya semuanya adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin hadzuhum naqisun minat tawakkul wal isti'anah. Tetapi dalam ibadah ini bahagian mereka kurang dari sisi bertawakal dan dari sisi meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-isti'anah. Lam tattasi' qulubuhum li'irtibat al-asbab bil-qadar. Kalbu mereka tidak lapang untuk diikat dengan sebab-sebab takdir. Dengan sebab-sebab takdir. Al-asbab lirtibat al-asbab bil-qadar. Dengan sebab-sebab, dengan takdir. Wa annaha bidunil maqbur. Bahwasanya sebab-sebab ini tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kal mawat alladhi la ta'thira lahu. Sehingga dimisalkan seperti suatu yang telah mati, tidak mampu bergerak dan tidak mampu berbuat. Bal kal adami alladhi la wujuda lahu. Atau bahkan seperti suatu yang tidak ada, yang tidak ada wujudnya. Wa anna al-qadar karruh al-muharrak al-awwal al-muharrik al-laha. Dalam keadaan takdir itu seperti ruh yang menggerakkan, yang tidak memiliki kehidupan ini. Mu'awwal al-muharrik awwal. Mu'awwal atau al-mu'awwal 'ala al-muharrik awal, sandaran terhadap penggerak yang pertama. Falam tamfudh basairuhum minas sabab ilal musabbab. Kemudian cara pandangnya, penglihatannya tidak dapat berfungsi melihat dari sebab-sebab, melihat dari satu sebab kepada sebab-sebab yang lain. Wa minal ala ilalil fa'il, dan dari alat kepada sampai perbuatan. Faqalla nasibuhum minal isti'anah, maka yang seperti ini bahagiannya sedikit dengan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalaupun mereka memiliki ibadah dan aurat dan wirid-wirid. Kalau yang pertama tadi, sama sekali menolak. Kalau yang kedua, kurang. Sehingga karena kurangnya, sedikit pula, kurang pula bahagiannya. Dengan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ha'ula'i lahum nasibum minat tasarruf bihasab isti'anatihim wa tawakkulihim. Mereka memiliki bahagian dengan apa yang mereka lakukan sesuai dengan permintaan tolongan, sesuai dengan permintaan tolong mereka dan tawakkulnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَصِيبٌ مِنَ الضَّعْفِ وَالْخُذْلَانِ, dan mereka mendapatkan bahagian dari sisi kelemahan, dari kelemahan dan kehinaan, sesuai بِحَسَبِ كِلَّةِ اسْتِعَانَتِهِمْ, sesuai dengan sedikitnya permintaan tolongan mereka dan bertawakalnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ تَوَكَّلَ الْعَبْدُ Alallah haqqa tawakkuli, kalau memang benar hamba itu bertawakal sepenuhnya, tawakal kepada Allah, fi izalati jabalin, kalau sepenuhnya hamba itu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam menyingkirkan gunung, amma kanihi, dari tempatnya, la azalahu, dia akan menyingkirkannya. Kalau dia benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang berat, tidak ada yang mustahil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan gunung. Segala apa yang ada di dunia ini, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk melenyapkannya. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan, mewujudkan, menciptakan, dan mudah pula baginya untuk melenyapkannya. Sehingga ketika hamba bertawakal kepada zat yang maha perkasa ini, meminta tolong kepada zat yang maha perkasa ini, dia akan mendapatkan pertolongan Allah, bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika mereka bersedikit dalam meminta tolong kepada Allah, mengurangi tawakalnya dan meminta tolong kepada Allah, maka sesuai dengan bahagian yang mereka dapatkan sedikit pula. Sesuai dengan bahagian yang mereka dapatkan sedikit pula. Berbeda kalau dia minta tolong kepada Allah dengan semua perkaranya. Dia menyerahkan urusannya semua kepada Allah, maka Allah pun akan menolong kepada semua perkaranya, semua permintaannya, sesuai dengan apa yang hamba itu berharap dan memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya jenis yang kedua ini, dari kelompok yang ketiga, juga tidak benar. Juga tidak benar. Karena sebagaimana tadi dikatakan, seorang hamba butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah, berhajat kepada Allah dalam semua perkaranya, sampai dalam perkara ibadahnya. Sampai dalam perkara ibadahnya. Bahkan alat-alat organ tubuh, panca indera yang Allah berikan kepada Allah tidak bisa menjadi sandaran baginya. Kalaupun Allah menciptakan organ dan alat-alat tubuh ini untuk membantu hambanya dalam beraktivitas, berkegiatan, bergerak, sampai dalam pergerakan aktivitas ibadah, tetapi kalau Allah tidak menolongnya dan tidak membantunya, tidak pula dia akan melakukan aktivitas ibadah tersebut. Berapa banyak mereka yang Allah ciptakan tanpa cacat dari anggota tubuhnya, tetapi enggan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menegakkan ibadah kepada Allah. Padahal sempurna. Tetapi didapatkan orang yang cacat. Dengan segala kecacatan yang ada padanya, mungkin tanpa kaki, mungkin tanpa tangan, atau cacat dari anggota tubuhnya yang lain. Tetapi dia minta tolong kepada Allah agar dikuatkan. Dia beribadah kepada Allah. Dia bersandar kepada Allah. Maka orang yang cacat ini lebih banyak menunaikan ibadah dan benar permintaan tolongannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, karena dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang sempurna, tanpa cacat, tidak beribadah kepada Allah, karena dia tidak bersandar kepada Allah. Maka sesuai kadar sesuai kadar isti'anah seorang hamba, sesuai dengan kadar tawakal seorang hamba, demikianlah bahagiannya. Demikianlah bahagiannya. Terlebih lagi dalam kelompok yang kedua ini, kalau tadi pertama dia betul-betul menafikan, menolak pertolongan Allah karena dia melihat dirinya telah diciptakan dengan sempurna, berbagai fasilitas media yang Allah berikan pada tubuhnya, pada dirinya, untuk melakukan itu semua, sehingga hamba ini seakan-akan bersandar sepenuhnya kepada dirinya. Dan ini adalah tentunya kesesatan. Tentunya kesesatan, kehinaan. Karena tidak mungkin hamba itu bisa menunaikan ibadah tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kedua, dia beribadah, tetapi dia mengurangi permintaan tolongannya kepada Allah, bertawakalnya kepada Allah, bahkan kalbunya tidak terikat dengan sebab. Dia mengatakan sebab ini tidak membawa seorang kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tidak membawa apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya subhanallah, ini adalah kesalahan dan ini juga penyimpangan, kesesatan. Karena seorang diciptakan oleh Allah, dibimbing jalannya oleh Allah, dengan Allah mendatangkan sebab-sebab, dengan Allah mendatangkan sebab-sebab yang dengan sebab ini dia jalankan dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ini dia jalankan dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini meniadakan, menafikan sebab-sebab tersebut. Karenanya, apa yang dia peroleh sesuai dengan apa yang ada padanya. Kurangnya tawakalnya, kurangnya isti'anahnya kepada Allah, itulah yang akan dia dapatkan. Padahal kata penulis, dan ini permisalan yang amat bagus, kalau seorang benar-benar tawakal kepada Allah, betul-betul dia tawakal, betul-betul dia minta tolong kepada Allah, betul-betul tawakal dan minta tolong kepada Allah, kalau hanya sekedar menyingkirkan gunung dari tempatnya, kalau benar-benar dia tawakal kepada Allah, dia akan dapat menyingkirkan gunung tersebut dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau seorang bersandar sepenuhnya kepada Allah, tidak ada yang sulit baginya. Apa yang sulit baginya? Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau dia benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya, Allah yang akan bertanggung jawab terhadapnya. Kalau Allah yang mencukupi dan bertanggung jawab padanya, kira-kira kurang apa? Sementara yang mencukupinya adalah Zat yang Maha Sempurna, Maha Perkasa. Al-Qahhar yang tidak terkalahkan. Bahkan mengalahkan. Sehingga siapa yang bersandar sepenuhnya kepada Allah, meminta tolong kepada Allah dalam semua perkaranya, bahkan dalam urusan ibadahnya, dia akan mendapatkan Zat yang tidak akan mengecewakannya. Zat yang akan menolongnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian kata beliau rahimahullah. Dan inilah kelompok yang ketiga. Lantas beliau melanjutkan, fa'inkilah ma haqiqatul isti'anah amalan. Kalau ada yang bertanya, kira-kira hakikat isti'anah itu dalam sebuah amalan itu apa atau bagaimana? Apa hakikat isti'anah dalam sebuah amalan? Qulna, maka kita katakan, hiyallati yu'abbar anha bittawakkul. Isti'anah sebetulnya dia adalah amalan yang digambarkan dengan tawakal. Amalan yang digambarkan dengan tawakal. Di mana wahia halatun lil qalbi tansya'u am ma'rifatillah. Di mana dia adalah satu keadaan terhadap qalbu, yang qalbu ini tumbuh ingin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Wa tufriduhu bil khalqi, dan menunggalkan Allah dalam penciptaan. Wal amri, menunggalkan Allah dalam perintah, penetapan. Wat tadbir, menunggalkan Allah dalam pengaturan. Wadbur, menunggalkan Allah dalam menolak kemudaratan dan menciptakannya. Wan naf'i, menunggalkan Allah Dialah satu-satunya zat yang memberikan manfaat, memberikan maslahat, atau mendatangkan manfaat dan memberikan mendatangkan maslahat. Wa annahu ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bahwasanya Dia subhanahu wa ta'ala zat yang ditunggalkan, Dia pula yang diyakini apa saja yang Dia kehendaki akan terwujudkan, dan apa saja yang Dia tidak kehendaki tidak akan terwujudkan. Fatawajjaba i'timadan alaihi wa tafwidan ilaihi. Maka tentunya dengan ini memastikan penyandaran kepadanya, penyerahan diri kepadanya, thiqatan bihi, percaya sepenuhnya kepadanya. Fatasiru nisbatul abdi ilaihi ta'ala, maka bisa dikatakan dimisalkan hamba itu kebutuhannya kepada Allah atau dikatakan hamba itu kebutuhannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala seperti gambarannya kebutuhannya seorang anak kecil, kanisbatit tifli ila abawaihi, kepada kedua orang tuanya. Kebutuhan anak kecil terhadap kedua orang tuanya. Hajat hamba kepada Allah seperti dimisalkan hajatnya anak kecil kepada kedua orang tuanya. Fima yanubuhu min ragbatihi wa rahbatihi, dengan apa yang anak kecil ini dibantu, ditolong, oleh kedua orang tuanya, dari apa yang dia inginkan dan dari apa yang dia takutkan. Falau dahimahuma asa ayyadahamahu minal afat. Kalau seandainya mendatanginya suatu hal yang mengkhawatirkan dan bahkan mungkin melukainya dari berbagai macam afat, dari berbagai macam afat, yaitu suatu yang mencelakai atau suatu yang menyeret atau mendatanginya dengan kejelekan. Lam yaltaji ila gairihima, tentunya anak kecil ini dia akan menuju kepada kedua orang tuanya dan dia tidak ke yang lainnya. Dia tidak akan ke yang lainnya. Atau dengan kata lain, dia tidak memilih yang lainnya. Cobalah kita lihat anak kecil kita. Ketika dia menginginkan sesuatu dari apa yang dia sukai, sementara dia belum mampu untuk melakukan dan mewujudkannya, dia datangi orang tuanya. Minta ini, minta itu. Kemudian ketika ada satu hal yang dia khawatirkan dari hewan, dari perkara-perkara yang dia takut, dia khawatir, maka dia datangi orang tuanya. Dia berharap orang tuanya menyingkirkan apa yang dia takutkan tersebut dari hewan atau yang lainnya. Ketika mendatanginya suatu yang mungkin mencelakakan menurut dia, suatu yang menyebabkan dia terluka ataupun mungkin tercacati, dia tidak akan ke yang lainnya, dia akan ke orang tuanya. Dia akan ke orang tuanya. Maka dengan contoh ini, beliau rahimahullah ingin memberikan permisalan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Meminta manfaat kepada Allah. Menolak mudarat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sepenuhnya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Permisalan yang tentunya tepat. Anak kecil yang tidak mampu berbuat apa-apa, dia pasti akan bersandar kepada kedua orang tuanya. Dalam urusan dia mendapatkan kemanfaatan atau dia mendapatkan pemenuhan kebutuhannya, dan dalam menolak apa-apa yang mungkin melukai, mencelakakannya, mengkhawatirkannya. Namanya anak-anak, belum mengenali sepenuhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan usianya yang dikatakan rufi al-aklam. Diangkat pena itu dengan usia mereka belum balik. Masih anak-anak sama, masih anak-anak sekali. Sehingga dia pasti terus bersandar dan terus berharap kepada kedua orang tuanya. Demikianlah kita manusia, hamba Allah. Tentunya kita akan bersandar sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas lagi kita bersandar kepada kedua orang tua, karena kita bukan anak-anak, bukan anak kecil. Tetapi kita telah diberikan akal, telah diberikan jasad yang sempurna, tubuh yang sempurna, akal yang berpikir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah ditetapkan agama untuk kita jalani. Wallahu a'lam bisawab. Fa in kana al-'abdu ma'a hadzal i'timad min ahli at-taqwa kanat lahu al-'aqibal hamidah. Maka siapa dari hamba ketika dia bersandar dengan penyandaran yang seperti ini, fa in kana al-'abdu ma'a hadzal i'timad, apabila hamba dia bersandar dengan bersandar yang demikian, ma'a hadzal i'timad min ahli taqwa, yang dia dari ahli taqwa, kanat lahul akibal hamida, dia akan mendapatkan hasil dan perolehan yang baik tentunya. Dia akan mendapatkan hasil dan perolehan yang baik. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang dia tidak sangka-sangka, sisi yang dia tidak duga. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, ay kafiyah, Allah akan mencukupinya, Allah yang akan bertanggung jawab padanya. Sehingga Sehingga hakikat amalan dalam sebuah hakikat isti'anah dalam amalan, yaitu dia menyandarkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pengharapannya, tidak ada penyandarannya, tidak ada keinginannya kepada yang lainnya. Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kelompok yang ketiga, jenis yang pertama, tidak ada isti'ananya sama sekali. Isti'ana itu dikatakan oleh beliau, isti'ana itu gambaran ketawakalan. Gambaran ketawakalan. Dia minta tolong kepada Allah, dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sama sekali dia tidak meminta tolong, karena dia menganggap dirinya sudah sempurna. Semuanya sudah diciptakan oleh Allah. Yang kedua, dia melihat penyandarannya kepada Allah tidak harus sepenuhnya. Tidak harus sepenuhnya. Sehingga karena tidak harus sepenuhnya, dia mendapatkan bahagian sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena tidak sepenuhnya, dia juga mendapatkan tidak sepenuhnya. Wallahu a'lam bisawab. Inilah kelompok yang ketiga dalam kajian kita di hari ini, yaitu beberapa kelompok manusia dalam isti'anahnya kepada Allah dan ibadahnya kepada Allah. Dalam ibadah dan isti'anahnya kepada Allah. Kita akan masuk kepada kelompok yang berikutnya pada pertemuan yang mendatang. Man lahu isti'anah bila ibadah. Di sana ada kelompok yang terakhir disebutkan oleh beliau, yaitu orang yang dia sekedar meminta tolong bila ibadah, tapi tidak mau beribadah. Minta tolong, tapi tidak mau beribadah. Ini kelompok yang keempat. Dan tentunya, sebagaimana telah kita lewati beberapa kelompok sebelumnya, kelompok yang paling benar adalah kelompok yang dia beribadah sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kelompok yang paling utama, paling benar, paling lurus, dan mudah-mudahan kita dimasukkan darinya. Di dalamnya, kita mengucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami menyembah kepadamu. Dengan semua bentuk peribadatan, kami menyembah kepadamu. Tetapi dalam penyembahan kami, ya Allah, kepadamu, kami hambamu yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Kami hambamu yang, walaupun engkau telah menciptakan kami dengan segala peralatan yang ada pada kami, tapi kami tidak mampu berkuasa, tidak punya daya dan kekuatan, kecuali pertolonganmu. Dengan pertolonganmu, kami bersandar kepadamu, sehingga kita mengatakan, Iyyaka na'budu, kita juga mengatakan, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta pertolongan, ya Allah, tolong kami dalam peribadatan kami, tolong kami dalam segala urusan kami. Inilah yang benar. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan tersebut. Allahu al-muwaffiq, dan Allah yang memberikan taufik. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.